Wa arkanul haji arba'atun. Beberapa rukun haji berjumlah 4 rukun. Ahaduha al-ihramu ma'an niyah. Aini yatidduhuli fil haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram ialah niat masuk di dalam haji atau niat melakukan haji. Wa tsanil wuqufu bi Arafah. Rukun yang kedua adalah wukuf atau berada di Arafah. Wal muradu hudurul muhrimi bil haji lahdatan ba'da zawali syamsi yauma Arafah. Wa huwal yaumut tasyi'u min dzilhijjah. Yang dimaksud dengan wukuf di Arafah adalah hadirnya seorang yang ihram, seorang yang berhaji, dia berada di Arafah setelah bergesernya matahari ke barat di hari Arafah. Jadi di tanggal 9 Dzulhijjah setelah matahari bergeser ke barat, seorang yang sedang haji dia diharuskan untuk berada di Arafah, walaupun keberadaan itu tidak dalam waktu yang lama. Jadi wukuf ini tidak diharuskan lama, cukup sebentar yang walau cukup sebentar dan dilakukan di waktu wukuf ini sudah bisa mengesahkan wukuf. Bisyarti kaunil waqifi ahlan lil ibadah la majnunan wala mukman aleh. Disyaratkan bagi orang yang wukuf dia masih tergolong orang-orang yang sah melakukan ibadah, tidak diperbolehkan dia dalam keadaan gila ataupun sedang pingsan. Wa yastamirru waqtul wuqufi ila fajri yaumin nahri wa huwal asyru min dzilhijjah. Waktu wukuf berakhir setelah terbitnya fajar di tanggal 10 Muharram. Jadi di tanggal 10 Muharram setelah terbit fajar ini sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan wukuf. Jadi tadi dijelaskan bahwa waktunya dimulai di tanggal 9 di setelah zawal atau bergesernya matahari ke barat dan berakhir tanggal 10 setelah fajar setelah terbitnya fajar tanggal 10. Wa tsalitsu tawafu bil baiti sab'a tawafat. Rukun yang ketiga adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ja'ilan fi tawafihil baita an yasarih mubtadi'an bil hajaril aswad muhadiyan lahu fi mururihi bijami'i badani. Tawaf harus dilakukan dengan cara menempatkan atau menjadikan Ka'bah di bagian kiri. Jadi Ka'bah harus berada di sisi kiri seorang yang sedang mengitari Ka'bah. Dan juga tawaf harus dimulai dari Hajar Aswad. Jadi di saat permulaan tawaf seseorang harus sejajar atau searah dengan Hajar Aswad. Artinya bila memulai tawaf tidak dari Hajar Aswad maka tawafnya tidak terhitung. Falau bada bighairil hajari lam yuhsab lahu. Karena memang Hajar Aswad ini merupakan awal dari ibadah tawaf. Jadi ini ada gambar-gambar tempat tempat di Mekah ya. Ada keterangan-keterangannya. Warabi usayu baina Safa wal Marwati sab'a marrat. Rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i yaitu berjalan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Wasartuhu ayyabda'a fi awwali marratin bis Safa wa yahtimu bil Marwah. Disyaratkan memulai sa'i dari Safa ke Marwah. Jadi dimulai dari Safa dan kemudian diakhiri di Marwah. Karena ini jumlahnya harus 7 kali, maka nanti tempat awal dan tempat akhir pastinya berbeda karena hitungannya ganjil. Jadi dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Wa yuhsabu dhahabuhu minas Safa ilal Marwati marratan wa auduhu minha ilaihi marratan ukhra. Dan perjalanan dari Safa ke Marwah ini dihitung satu, lalu kembali dari Marwah ke Safa dan juga dihitung satu. Jadi dari Safa ke Marwah satu, dari Marwah ke Sofa 2, dari Sofa ke Marwah lagi 3, dan seterusnya hingga 7 kali. Wa Sofa bil Qasri Torofu Jabali Abi Kubais. Qaf, Sofa ialah, Sofa ialah suatu gunung yang berada di Abi Kubais. Jadi ujung gunung Abi Kubais. Wal Marwatu bi fathil mimi alamun alal maudi il ma'rufi bi Makkah. Sedangkan Marwah adalah suatu nama untuk tempat yang sudah masyhur, yang sudah diketahui di kota Makkah. Wa baqiya min arkanil haji al halqu aw taksiru in ja'alna kullan minhuma nusukan wa huwal masyhur. Dan masih tersisa lagi beberapa dari beberapa rukun haji, yaitu menyukur rambut. Jadi harus ada menyukur rambut, baik dicukur semua, gundul, ataupun dicukur sebagian. Dan rukun ini tentunya bila memang kita menjadikannya sebagai ibadah, sebagai bagian dari ibadah. Artinya mencukur rambut ini tidak semua ulama sepakat bahwa mencukur rambut merupakan rukun dari haji. Menurut pendapat yang masyhur, ini termasuk dari beberapa rukun haji, dikarenakan mencukur rambut ini termasuk ibadah. Fa in kunna inna kullan minhuma istibahatu mahdurin falaisa minal arkan. Dan bila kita mengikuti pendapat yang lain yang mengatakan bahwa mencukur rambut ini bukan rukun, melainkan memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya haram, maka ini tidaklah termasuk rukun. Wa yajibu taqdimul ihrami ala kullil arkani sabiqah. Dan di antara rukun-rukun yang telah diharuskan, yang telah dijelaskan dari kesemuanya itu, yang pertama harus dilakukan adalah ihram. Jadi diharuskan mendahulukan ihram dan mengakhirkan semua rukun dari ihram. Warkanul umrati salasatun. Beberapa rukun umroh ada tiga. Kama fi ba'din nusahi wa fi ba'diha arba'atu asya. Jadi jumlah tiga ini hanyalah di sebagian manuskrip kitab asli. Ada perbedaan jumlah antara tulisan asli kitab asli, tulisan asli kitab takrib, ada yang berjumlah tiga dan ada yang berjumlah empat. Al ihramu wa tawafu wa sa'yu wal halqu awit taksiru fi ahadil qawlaini. Rukun umrah yang berjumlah empat atau tiga tadi, yaitu ihram, tawaf, dan sa'i. Dan juga memotong rambut menurut salah satu dari dua pendapat. Wa huwa rajihu kama sabaqa qariba wa illa fala yakunu min arkanil umrah. Dan tentunya bila mengikuti pendapat yang lain, mencukur rambut ini bukan termasuk rukun dari umrah. Cara mudahnya adalah semua rukun haji merupakan rukun umrah kecuali wukuf di Arafah. Jadi antara haji dan umrah ini rukunnya sama kecuali satu, yaitu wukuf di Arafah. Wa wajibatul haji ghairul arkani thalathatu asya. Di dalam bab haji ada perbedaan antara rukun dan wajib. Yang perbedaan ini tidak ditemukan di bab selain haji. Kalau di bab selain haji, semua rukun adalah kewajiban dan semua kewajiban adalah rukun. Tetapi di bab haji antara rukun dan kewajiban berbeda. Nanti akan dijelaskan di akhir fasal. Kalau kewajiban ini tidak mempengaruhi kesahan haji, tetapi bila ini dilanggar maka harus membayar dam atau membayar denda. Wa wajibatul haji wa ilal arkani salah satu asya. Kewajiban-kewajiban haji yang bukan merupakan rukun ada tiga kewajiban. Ahaduhal ihramu minal miqati sodiki bizamani wal makani. Kewajiban yang pertama adalah ihram dari waktu dan tempat yang ditentukan. Jadi ihram harus dilakukan di miqat, Miqat ini ada dua jenis, yaitu ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani adalah waktu dan miqat makani adalah tempat. Fas zamani yu bin nisbati lil haji sawwalu wa dzul qa'dati wa asru layalin min dzil hijjah. Miqat zamani atau waktu melakukan ihram, waktu melakukan niat haji adalah 2 bulan dan 10 hari. 2 bulan yang pertama ialah Syawal dan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi 2 bulan 10 hari, 2 bulan Syawal dan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Amma wa amma binisbati lil umrati fajami'u sanati waqtun li ihrami. Untuk ihram, miqat zamani atau waktu melakukan niat ihram ini tidak memiliki waktu tertentu. Mohon maaf. Untuk umrah, miqat zamani atau waktu melakukan ihram umrah ini tidak memiliki batasan waktu. Artinya semua tahun, semua waktu ini adalah waktu untuk niat ihram melakukan umrah. Wal miqatul makani lil haji fi haqqil muqimi bi makkata nafsul makkah makiyan kana au afakia. Dan miqat makani atau tempat niat haji bagi seseorang yang menetap di Mekah, seseorang yang berada di Mekah, maka tempat ihramnya, tempat niat hajinya adalah kota Mekah itu sendiri. Dan ini berlaku bagi orang yang menetap di Mekah, baik dia berstatus sebagai penduduk asli atau pendatang. Wa amma ghairul muqimi fi makkata fa miqatul mutawajjihi minal madinati syarifah dzul hulaifah. Dan miqat makani atau tempat ihramnya orang-orang Madinah atau yang searah dengannya adalah tempat yang bernama Dzul Hulaifah. Wal mutawajjihi minasyami wa misra wal maghribi al juhfah. Dan miqat bagi orang-orang yang berada di Syam. Syam ini sekarang menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Syria, Lebanon dan Jordania. Bagi orang-orang yang berada di Syam, Mesir ataupun Maroko, orang-orang di barat Mekah, itu miqatnya berada di tempat yang bernama Juhfah. Wal mutawajjihu min tihamatil yamani yalamlam. Dan miqat bagi orang yang bertempat di Yaman, dataran tinggi Yaman, bernama Yalamlam. Wal mutawajjihu min Najdil Hijazi wa Najdil Yaman Qorn. Bagi orang yang berada di dataran tinggi Hijaz dan dataran tinggi Yaman, mereka miqatnya adalah Qorn. Tadi Tihamatil Yaman dataran rendah ya, mohon maaf. Yang Yalamlam ini dataran rendah dan yang Qorn ini dataran tinggi. Wal mutawajjihu minal masyriqi zatu irkin. Miqat bagi orang-orang yang berada di timur adalah tempat yang bernama Zatu Irak. Dan bagi jemaah Indonesia sendiri ini memiliki dua kloter ya. Ini pemberangkatannya dua kloter. Dan antara satu jemaah dengan jemaah yang lain, kloter pertama dan kedua, ini memiliki miqat yang berbeda.